Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada pelajaran kita. Dan ayuhal ikhwah, bahwa pada hari ini, yaitu hari pertama semester pertama, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, bahwa kita senantiasa meluruskan kembali niat kita dalam mempelajari ilmu ini, pelajaran fiqih, niat kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena menuntut ilmu adalah merupakan ibadah. Ibadah seorang hamba kepada Allah. Dan tentunya kita akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita memulai kembali pelajaran kita, pertama kali kita niatkan ikhlas diri kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal amalu bin niat. Seseorang tergantung kepada niatnya. Dan juga nahmadullah subhanahu wa ta'ala bahwa kalian bisa berada di sini semuanya. Nah, ini termasuk dari kenikmatan besar bisa meneruskan kembali. Karena berapa banyak orang-orang yang terputus di jalan, mereka tidak mampu untuk meneruskan pelajaran kita. Sehingga kalian termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang besar. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian ayuhal ikhwah, bahwa terakhir yang kita bahas ada beberapa pembahasan yang sebelumnya tidak masuk dan tidak terdengar oleh Allah akhwat sana, TN, yaitu pembahasan terakhir dari kitab Siam, pembahasan etikaf. Dulu saya sengaja ingin meneruskan sebelumnya karena pada semester baru di sini masuk ke bab yang baru, masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabul Hajj. Tapi qadallah ma syaa fa'al, waktu itu tidak masuk radio. Sehingga dua pelajaran mereka tidak mendapatkan. Sehingga kita teruskan ulangi kembali sedikit pembahasan agar juga mereka mendapatkan faedah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pembahasan yang terakhir yang kita akan ulangi, yaitu pembahasan tentang akhir dari kitab Siam, yaitu babul i'tikaf. Akhir dari kitab Siam yaitu babu al-i'tikaf. Al-i'tikaf adalah sesuatu yang disunnahkan. Al-i'tikaf termasuk yang disunnahkan. Kemudian al-i'tikaf di sini sesuatu yang disunnahkan baik pada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lainnya. Nah, dan pada bulan Ramadan itu lebih ditekankan. Nah, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis bahwa Nabi alaihissalatu wassalam idza dakhala al-ashr, Nabi apabila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Nabi alaihissalatu wassalam syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya laylahu. Dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih bahwa Nabi alaihissalatu wassalam apabila memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Nabi syadda mi'zaruhu, mengencangkan mi'zarnya, sarungnya. Wahya laylahu, menghidupkan malam harinya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya agar bisa mendapatkan keutamaan dari hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Naam. Dan i'tikaf di sini keutamaan yang sangat besar sekali. Fawaid-fawaid yang banyak sekali, yang diantaranya yaitu seorang ikbal Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memutuskan dari perkara-perkara yang disibukkan dengan manusia, jual beli, dagang lain sebagainya. Nah, kesibukan-kesibukan dunia itu diputuskan. Nah, karena dari hari-hari terakhir bulan Ramadan, keutamaannya besar sekali, bahwa pada malam hari terakhir dari bulan Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar. Terdapat malam Lailatul Qadar yang keutamanya sangat besar. Nah, keutamanya sangat sangat besar. Lailatul Qadri khair min alf syahr. Yang dimana Lailatul Qadar adalah khair, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, dan Lailatul Qadar itu masih ada. Nah, karena sebagian menganggap bahwa Lailatul Qadar itu sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak ada lagi. Dan pembahasan yang telah kita bahas bahwa Lailatul Qadar itu masih ada sampai yaumul kiamah, berdalilkan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ketika akan mengkhabarkan kepada para sahabatnya tentang malam Lailatul Qadar, Nabi melihat dua orang yang berseteru. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, saya keluar akan mengkhabarkan dari malam Lailatul Qadar dengan akan dua orang berseteru sehingga diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, asa ayyakuna khairul lakum, mudah-mudahan ini merupakan kebaikan untuk kalian. Faltamisuha, maka carilah Lailatul Qadar di hari-hari terakhir dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga dalil ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu masih ada. Yang diangkat adalah ta'yinuha. Penetapan Lailatul Qadar itu yang diangkat, ta'yin. Sedangkan Lailatul Qadarnya itu masih ada. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaihi dalam Majmu', bahwa mereka yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu telah tidak ada lagi, ini merupakan qaulusyadz, ucapan yang menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, asa ayyakuna khairul lakum, bisa jadi ini merupakan kebaikan untuk kalian semuanya. Faltamisuha fitasi'a wassabi'a wal khamisah, carilah di malam yang ke-9, ke-7, ke-5. Nah, dan apabila di sini sudah diangkat, apa faedah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha, carilah. Berarti ini menunjukkan bahwa masih ada. Nah, keutamaan yang lain, hikmah yang lain, bahwa kita semangat di dalam mencari malam Lailatul Qadar itu di semua malam dari 10 hari dari bulan Ramadan. Mencarinya semuanya. Kadang ada orang yang semangat hanya malam 27-nya saja. Ada yang semangat pada malam 25-nya saja. Atau ada yang semangat pada malam 21-nya saja. Ada hari yang biasanya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat di 10 hari terakhir semuanya. dikatakan dalam hadis Aisyah, "Idza dakhala al-ashr shadda mizarahu wa aqada ahlihi wa ahya laylahu." Dakhala al-ashr. Tidak mengistifna malam ini semangat, malam ini tidak. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat. Naam. Pada Ramadan lebih-lebih di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Naam. Baik. Qala Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi, bab al-i'tikaf yushra'u fi kulli waqt fi al-masajid. Bab al-i'tikaf itu yushra' disyariatkan di setiap waktu fi al-masajid, di masjid. Naam. Ucapan Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi, yushra' disyariatkan di setiap waktu. Nah. Di setiap waktu. Nah. Dan ini sebagaimana dalil dari hadis Ibnu Umar bahwa Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya bernadar fil jahiliyah untuk itikaf di malam, malam hari di Masjidil Haram." Nabi mengatakan, "Fa'ufi binadrik." Penuhilah, tunaikanlah nadarmu. Nah. Ini dalil menunjukkan bahwa i'tikaf itu disyariatkan kapan saja. Kapan? Kapan saja. Mau siang hari, malam hari, mau bulan ini, bulan itu, hari ini, hari itu. Itu kapan, kapan saja. Hukum asal dari itikaf adalah sunnah. Tapi apabila seseorang bernadar, maka menjadi wajib. Kenapa? Karena nadar itu wajib untuk ditunaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man nadar ayuti Allah fal yuti'hu." Barang siapa yang bernadar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fal yuti'hu, maka tunaikanlah nadarnya. Nah, sebagaimana Umar bin Khattab ketika mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika zaman jahiliyah saya bernazar untuk itikaf pada malam hari di Masjidil Haram." Nabi mengatakan, "Fa'ufi binadri." Yaitu tunaikanlah nadarmu. Nah. Yusra'u fi kulli waqt fil masajid. Yusra' di setiap waktu di masjid, di masjid-masjid. Nah. Dan masjid di sini, di masjid-masjid Allah, di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La i'tikaf illa fi thalathal masajid." Para ulama menyebutkan bahwa i'tikaf itu boleh di masjid mana saja, dan lebih utama di tiga masjid. Lebih utama di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Karena keutamaan berada di dalamnya. Nah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan itikaf di selain dari tiga masjid tadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum aqifuna fil masajid." Dan kalian beritikaf di masjid-masjid. Ini bukan dalil menunjukkan bahwa diperbolehkan juga itikaf di selain dari tiga masjid tadi. Dan diutamakan masjid yang ada sholat Jumat. Karena di sana ada musalla yang di sana tidak ada didirikan sholat Jumat. Tapi yang afdal yang ada sholat Jumat. Lima ada. Karena agar kita tidak keluar. Nah. Sedangkan berada di masjid yang ada sholat Jumatnya, sehingga ketika ada Jumat, kita Jumatan di situ. Kita Jumatan di masjid, masjid tersebut. Nah. Taib. Yushra' fi kulli waqtin fil masajid, wa huwa fi Ramadan akad. Dan pada bulan Ramadan itu lebih ditekankan. Pada bulan Ramadan itu lebih ditekankan. Nah, kenapa? Karena keutamaan pada bulan Ramadan. Lebih-lebih pada terakhir 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, Al-Qur'an turun. "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Keutamaan Ramadhan yang lain, pahala dilipatgandakan. Keutamaan yang lain, banyak sekali. Syaitan dibelenggu. Kemudian futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Keutamaan yang lain juga sama. Man qama lailatul qadar, man shoma lailatul qadar. Man qama Ramadan, shoma Ramadan. Man qama lailatul qadar, ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Ini semuanya keutamaan pada bulan Ramadan. Berpuasa Ramadan, melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, mencari Lailatul Qadar, itu semuanya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Dari hadisnya, hadis man? Abi Hurairah, akhrajahu man? Muttafaqun alaih. Semuanya nih, tiga hadis di sini. Semuanya sahabatnya Abu Hurairah, semuanya muttafaqun alaih. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini puasa. Hadis yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini tentang qiyamul lail. Salat tarawih dalamnya. Hadis yang ketiga, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tiga hadis ini sahabatnya sama. Dikeluarkan semuanya oleh Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh sahabat yang paling banyak hadisnya, Abu Hurairah. Dikatakan oleh para ulama sekitar 5.000 hadis lebih. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, sahabatnya Abu Hurairah, 5.000 lebih dari sahabat Abu Hurairah. Paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yaitu Abu Hurairah. Paling banyak karena sering bersama Nabi SAW dan juga pernah didoakan oleh Nabi SAW. Abu Hurairah pernah datang kepada Nabi SAW mengeluh bahwa apa yang dia dapatkan dari Nabi SAW itu kadang suka lupa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bentangkanlah selendang, ada selendangnya. Kemudian dikumpulkan oleh Nabi SAW selendang tadi, kemudian didekatkan ke Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ketika itu saya tidak lupa lagi apa yang saya dapatkan dari Nabi SAW. Bentangkan, dikumpulkan semuanya menjadi satu. Didekatkan ke dadanya Abu Hurairah oleh Nabi SAW. Ketika itu Abu Hurairah tidak pernah lupa lagi apa yang didapatkan oleh Nabi SAW. Ini juga keutamaan Abu Hurairah. Nah, dia paling banyak yang mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Nah, kemudian tiga hadis tadi juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yang di mana Bukhari dan Muslim adalah afsahul kutub ba'da Kitabullah, pada Al-Quran, Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan sahabat, dari sahabat yang paling banyak diriwayatkan hadis, kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Karena yang paling tinggi adalah Bukhari dan Muslim. Setelah itu, apa-apa yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Setelah itu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, sehingga lebih kuat Bukhari dan Muslim tadi. Siyara fi asyrul awakhir. Nah, i'tikaf itu disyariatkan di setiap waktu di masjid-masjid, dan di Ramadan lebih ditekankan, lebih-lebih di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Siyama fi asyrul awakhir. Nah, kemudian di dalam i'tikaf itu disunahkan memasang khaimah. Khaimah itu jenis kain penutup. Nah, kenapa? Pertama, dia akan lebih lebih semangat. Kenapa? Karena tertutup. Berbeda apabila terbuka. Ketika baca Al-Quran, ada yang lari sana, lari sini. Dia pandangannya tersibukkan dengan sesuatu yang berada di depannya. Berbeda dengan apabila dia menyendiri, ada ruangan, nah, sejenis skema, dia akan lebih terfokus di dalam itikafnya. Murojaah Al-Qur'annya, salat malamnya, lain sebagainya, akan lebih terfokus. Nah. Dan Nabi SAW pun sama memakai khaimah. Memakai jenis tenda, kemah. Nah. Wa yustahabbu al-ijtihad fil 'amal fiha. Dan disunnahkan untuk bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amalan saleh fiha pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jangan seseorang menjadikan khaimah di dalamnya dipakai untuk tidur terus. Pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Orang terawih ini tidur khaimahnya. Nah, jangan. Tidur boleh. Namanya manusia juga butuh tidur. Walaupun kalian li'tikaf, yang namanya tidur itu suatu yang harus kalian lakukan. Gimana rasanya seseorang dua hari berturut-turut tanpa tidur? Lihat. Akan menjadikan penyakit. Dan ini ghulu fiddin. Rasulullah bangun malam, Rasulullah juga tidur. Nah, tidak selamanya bangun malam, terus ibadah, terus gak tidur-tidur. Mata itu ada haknya. Sehingga berikan haknya itu kepada masing-masing. Manusia juga butuh istirahat. Mata juga butuh untuk tidur. Tapi dikontrol. Kadang dijadikan khaimah, kemah. Pagi tidur. Siang tidur. Malamnya tidur. Tidur terus. Nah, pakai waktu tidur, setelah itu semangat. Nah, setelah itu ibadah di dalamnya. Ada takaran-takarannya. Ada takaran-takarannya. Nah, karena seseorang apabila dia tidak tidur, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat ada tali di masjid, ditanya untuk tali siapa ini? Dikatakan oleh Aisyah, fulana ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk ketika dia sholat malam, apabila ngantuk, pegangan ke tali tadi. Nabi mengatakan, apabila di antara kalian ngantuk, yani ketika sholat, ketika ada falyarkut, tidurlah. Karena apabila dia ngantuk, seharusnya dia meminta ampunan, dia malah meminta adab. Karena orang yang ngantuk, yang dia ucapkan sudah tidak karuan lagi. Sehingga ketika ngantuk, tidur kan sudah. Kenapa? Haknya. Nah, jangan dipaksakan sehingga ditakutkan dia meminta ampunan tapi minta adab. Alhamdulillah. Sehingga waktu tidur. Sehingga kalian harus bisa mengatur jam tidur segini cukup dah. Kemudian gini ada ukurannya. Wa qiyamul lailil qadr, dan menghidupkan pada malamnya. Mencari malam Lailatul Qadar, keutamaan di dalamnya. Nah, di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam 21, pernah 25, pernah 27 juga pernah. Nah, karena tanda-tanda di dalamnya. Yang diantaranya yaitu nuzul matar, turunnya hujan, termasuk dari tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nah. Kemudian Lailatul Samha, la hara wa la barida, malam yang hening, tidak panas, tidak dingin, tenang. Nah. Kemudian terbit matahari pada pagi harinya, la syi'a laha, tidak menyilaukan mata. Ketika keluar, itu tidak menyilaukan mata ketika terbit. Sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab, yang dikeluarkan oleh Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nasyams tatlu'u min dzalikal yaum la syi'at laha." Tidak menyilaukan, sebentar tidak menyilaukan. Itu juga sama tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah. Wa qiyam al-lail qadr wa la yakhruju mu'takif ila lihajah. Dan tidak keluar orang yang sedang itikaf kecuali lihajah. Apa hajahnya? Tadi buang air besar, buang air kecil, ini suatu hajat yang harus dia lakukan. Enggak mungkin buang air kecil di situ. Harus keluar karena mandi. Buang air besar juga sama. Suatu hajah. Nah, kemudian apabila tidak ada yang membelikan makanan, boleh cari makanan setelah itu balik lagi. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan, kalau tidak ada yang mengantarkan makanan, gimana dia makannya? Dan lebih baik ada yang mengantarkan. Anaknya, kakaknya, atau adiknya mengantarkan makanan. Nah, baik. Wala yakhruj mu'takif illa lihajah. Tidak keluar kecuali hajah. Nah, kadang ada orang yang itikaf ingin tahu. Tahu apakah malam tadi malam Lailatul Qadar dia keluar. Keluar lihat matahari. Lihat. Ini sesuatu yang bisa membatalkan itikafnya. Buat apa? Kalian sedang itikaf di masjid sudah. Nah, yang jelas orang yang sedang itikaf dia bersungguh-sungguh ibadah pada 10 hari terakhir, insyaallah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, entah pada malam 21, 23, 25, 27 atau 29, penting dia semuanya itu melaksanakan qiyamul lail. Sehingga jangan kalian batalkan itikaf kalian, keluar lihat matahari, nunggu. Jangan. Jelas kita semangat dalam 10 hari terakhir tadi, insyaallah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, sunahkan ketika seseorang mencari malam Lailatul Qadar untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada Aisyah ketika Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apabila saya merasakan malam Lailatul Qadar, apa yang saya akan sebutkan, apa yang saya akan, ini doa ya, apa yang akan saya minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna." Ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa, engkau adalah pemaaf, menyukai memaafkan. Fa'fu 'anna, maka maafkanlah kami. Allah innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu wasallam, bahwa di dalam doa ini dikatakan oleh Imam Baihaqi rahmatullahi taala alaih bahwa disunahkan seseorang untuk memperbanyak doa. Doa ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna, lebih-lebih di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ketika dia merasakan ini malam ini seperti malam berbeda dengan malam-malam yang lain. Hening, tidak panas, tidak dingin. Itu bisa dirasakan oleh seseorang. Sehingga banyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini masalah yang berkaitan tentang permasalahan al-i'tikaf. Insyaallah taala besok kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabul Hajj. Kitabul Hajj. Insyaallah taala kita bahas besok. Dan Kitabul Hajj di sini, karena haji itu banyak praktek banyak banyak praktek, sehingga kita juga perlu praktek nanti itu manasik hajj, bagaimana cara melempar jumrah, tawaf, sa'i dan sebagainya. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.